Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَمَّا بَعَدْ. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan olehnya, diberi kenikmatan bisa hadir kembali di majlis salim pada kesempatan malam hari ini. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang mahalnya persatuan dilihat dari sisi sebab-sebab perpecahan, hal-hal yang merusak persatuan. Kita baca ini, kita pelajari hal ini supaya kita menjauhinya, agar jangan terjadi perpecahan setelah Allah satukan hati-hati kita, setelah Allah satukan jiwa-jiwa kita di atas Al-Quran wa Sunnah ala fahmi sahabah. Jangan sampai kenikmatan ini pudar, melemah, bahkan kemudian terjadi perpecahan di kalangan kita. Di antara hal-hal yang pokok, waktunya sangat singkat, hanya 30 atau 40 menit. Ini seyogyanya bisa 1 jam lebih, tetapi sesuai dengan waktu yang ada. Kita ambil beberapa hal-hal yang penting. Yang pertama adalah kesyirikan dan kekufuran. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-33, ayat yang ke-32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin mimma ladaihim farihun. Dan janganlah kalian semisal orang-orang musyrikin yang mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka, sehingga mereka beraliran-aliran, berkelompok-kelompok, setiap kelompok berbangga dengan ciri khasnya mereka masing-masing. Musyrikin tidak akan pernah bersatu. Kenapa? Karena Tuhannya saja berbeda. Bagaimana mungkin bersatu ketika mereka menyembah Tuhan A, yang lainnya menyembah Tuhan B? Pasti hal itu akan memecah. Kita diperintahkan dalam ayat ini, jangan pernah melakukan kesyirikan, karena hal itu pasti akan menyebabkan engkau berpisah dengan saudaramu muslimin. Karena muslimin tidak akan bisa bersatu dengan musyrikin, karena ideologinya berbeda. Adapun ketika bersatu di bawah pemerintah negeri ini dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua, itu hal yang wajib. Kenapa? Karena ketaatan kepada pemerintah yang sah, hukumnya wajib. Kita bersatu karena ketaatan itu. Dan itu diperintahkan dalam syariat kita. Bukan bersatu menyatukan agama. Pluralisme. Agama Islam digabung dengan agama yang lain. Tidak. Lakum dinukum waliyadi. Bagi kalian agama kalian. Bagi kami agama kami. Tetapi kita sama dalam satu pemerintahan. Kewajiban taat kepada pemerintah hukumnya wajib. Hal makan ini yang pertama. Yang kedua, al-hawa, hawa nafsu. Masuk pada pembahasan ini juga al-bid'ah. Hawa dan nafsu, dua kata yang memiliki makna. Hawa itu keinginan, nafsu itu jiwa. Keinginan jiwa yang menyelisihi ajarannya Rasul alaihissalatu wassalam, maka keinginan jiwa itu diistilahkan dengan hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, kalau mereka-mereka itu tidak mau menerima ajaranmu, kalau mereka-mereka itu menyelisihi ajaranmu, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, tak lain mereka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu mereka. Ketika seorang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, bid'ahnya, pemikirannya, amaliyahnya yang tidak sesuai dengan sunnah, di saat itu akan terjadi perpecahan. Itu hal yang pasti. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Katakanlah olehmu ya Rasul, ini adalah jalanku yang lurus. Sekim, jalan yang lurus. Jalannya Nabi hanya satu. Jalan sirat satu, mustaqimah yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yakni hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah. Kenapa? Kenapa ya Allah, ketika seorang mengikuti jalan yang lain, apa yang akan terjadi? Allah sebutkan, fatafarraqa bikum, jalan-jalan yang lainnya akan memecah belah kalian. Hangat mas, cukup sudah? Oh, tidak mesti harus ada gitu pak. Jazakallah khair, warakallahu fiik. Perhatikan di sini, waktu kita sedikit, harus ngebut ini pak. Fatafarraqa bikum, maka jalan-jalan itu tadi akan memecah belah kalian menjadi firqah-firqah, dan akan menjauhkan kalian dari jalan yang lurus. Kan itu ya kaum muslimin, kalau kita ingin bersatu, tidak ada cara lain kecuali harus setiap kita komitmen memegangnya dengan teguh jalannya Rasulullah siratul mustaqim. Jangan pernah menyelisihi ini. Jangan pernah kau melakukan sesuatu yang baru, karena itulah yang menyebabkan kalian terkotak-kotak, terpisah-pisah, berwarna-warni karena hawa nafsu. Setelah terjadi itu, kullu hisbi mimma ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga dengan ciri khas bid'ahnya masing-masing. Terjadilah perpecahan. Saya berikan contoh ya kaum muslimin. Khawarij, mereka mengatakan diri mereka memperjuangkan Islam, militan. Innal hukm illa lillah, kata mereka. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ayatnya benar, tetapi dalam memahami dan mengamalkannya salah. Mereka menggunakan hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan kepada beliau oleh seorang sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i, inna lasna nas'aluka man ittaqa, wahai Rasul, kami tidak bertanya kepadamu tentang mentaati pemerintah yang bertakwa, tentang pemerintah yang adil. Itu sesuatu yang bisa kita pahami. Walakin, akan tetapi, kami menanyakan kepadamu ya Rasul tentang pemerintah. Thumma dhaqar syar, fa'ala wa fa'al, wa dhaqar syar. Melakukan ini, melakukan itu. Kedzaliman, kekejaman, kebiadaban, kebinasaan, dan yang lainnya. Rasul mengatakan, isma wati' wanzar badahr, tetap wajib bagimu mendengar dan mentaatinya, walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Ini sunnah Nabi. Mereka tidak mau mengikuti sunnah Nabi ini. Mereka melihat pemerintahnya zalim, langsung ini harus diingkari. Kemungkaran ini jangan dibiarkan. Ayo kita lawan, sikat. Ini pikiran mereka. Atas nama nahi mungkar, padahal mereka melakukan sesuatu yang mungkar dengan hawa nafsu. Dulu Nabi pernah menyebutkan di hadapan para sahabatnya, sayati alaikum umara, akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, ta'rifunahu wa tunkirunahu, kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya karena perbuatan kezaliman-kezaliman yang disebutkannya. Tidak menjadikan petunjuk sebagai petunjuknya. La yahdadu nabi hudaya wa la yasunna bi sunnati. Mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai bimbingannya. Mereka zalim, mereka bengis, mereka begini. Sampai Nabi menggambarkan kulubuhum kulubu syayatin fi jithmanil insi, hati mereka hati syaitan dalam tubuh manusia. Para sahabat begitu mendengarkan berita seperti itu, langsung menanyakan dan mengusulkan, afala nuqatiluhum bisyufina, kalau sudah seperti itu ya Rasul, apakah tidak lebih baik bagi kita serang mereka dengan senjata-senjata kita? Afalan nabidhuhum bisyufina, bolehkah bagi kami untuk melawan mereka ketika pemerintah sudah zalim seperti itu? Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Ini tidak digunakan oleh khawarij. Ini diselisihi oleh hawa nafsu mereka. Maka mereka menyimpang dari siratul mustaqim, walaupun niatannya memperjuangkan Islam. Ya murukuna minad-din, mereka melesat dari agama Islam. Murukas sahmi min ramiyah, seperti melesatnya anak panah dari buruan yang dituju, menyimpang. Mereka bahkan disebut kilabun nar. Tahu kilab? Apa kilab? Anjing-anjingnya neraka. Kalau di bahasa Jawa kan jelek banget, Pak. Saya enggak kuat menyebutkannya. Anjing-anjingnya neraka, bukannya kalbun, kilab. sudah kilap nar lagi. Kenapa? Karena penyimpangan yang ada pada mereka. Di sini kita mendapati bahwa niatan itu tidak cukup hanya semata niatan baik. Harus dilakukan niatan baik dengan cara yang baik pula. Hakadha kaum muslimin. Muncul bid'ah Syiah, muncul bid'ah Qadariyah, muncul bid'ah Mu'tazilah. Itu semua karena hawa nafsu, hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Misal gampang sekali, Rasul mengatakan Allah punya nama berapa? 99 nama. Walillahi tis'atan wa tis'ina isman, faman hafadha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang dia menghafalkannya, meyakininya, mengimaninya dan dia mengamalkan kandungan-kandungannya, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Tiba-tiba ada orang mengatakan hanya 20. Yang mengatakan 20 itu siapa? Nabi sinten pak niku? Kok tiba-tiba ada bilangan 20? Pemahaman apa itu? Asyariyah yang tercampuri dengan Maturidiyah. Jawabannya adalah hal hawa. Ini hawa nafsu. Karena itu terjadi perpecahan. Karena mereka tidak mengikuti sunnah. Allah istiwa di atas arsy. 7 tempat dalam Al-Quran. Allah menyatakan, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Atau thumma istawa ila sama. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Atau kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Cukup. Apalagi ternyata ada orang yang membantah Allah ada di mana-mana. Bahkan ada yang mengatakan Allah ada di hatiku. Bahkan ada yang mengatakan Allah menyatu dengan manusia. Wahdatul wujud. Ini hawa nafsu. Dengan sebab itu terpecahlah kaum muslimin yang mengikuti hawa nafsu. Sehingga mari kita kaum muslimin, jikalau kita ingin terus bersatu di atas hablullah, jaga diri kita. Jangan lakukan sesuatu yang bid'ah. Jangan lakukan sesuatu yang menyimpang dari sunnah. Maka akan terjaga dan terlindungi persatuan yang ada pada kita. Tapi manakala di antara kita, na'udzubillahi min dzalik, semoga tidak terjadi, ada di antara kita yang melakukan sesuatu yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan sunnah, maka Allah tidak akan membiarkan hal itu melumuri dakwah ini. Pasti akan Allah tamhis, disaring, akan dikeluarkan orang itu dari dakwah ini. Dari dakwahnya Nabi, Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat. Ma kanallahu liyadharul mu'minin ala ma antum alaih. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman kondisinya tercampur seperti itu. Hatta yamisal khabitha minat tayyib. Sampai Allah pisahkan. Adanya tamayyuz. Adanya yang memisahkan antara yang khabith dengan yang tayyib. Wahakadha kaum muslimin, dalam hidup manusia terus ketika muncul adanya sebuah masalah baru, fitnah baru, banyak korban tersaring dia, tereliminasi dia karena terjangkiti fitnah padanya, hengkang berapa sekian orang, terus begitu wahai kaum muslimin. Sehingga marilah kita saling menjaga, jangan melakukan sesuatu yang menyimpang dari sunnah, agar kita selalu bisa bersatu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, termasuk dalam hal ini al-hawa adalah al-kibru, sifat sombong. Apa mungkin seorang di antara kita terjangkiti sifat sombong? Wah, saya enggak mungkin. Siapa bilang enggak mungkin? Sifat ini mungkin muncul dan menimpa seorang di antara kita. Kenapa? Karena orang yang masih hidup itu tidak aman. Timbul darinya fitnah atau menimpa padanya fitnah. Al-hayyu la yu'manu alaihi minal fitan. Hati-hati. Apa itu sifat sombong, wahai kaum muslimin? Al-kibru batarul haq wahum tunnas. Sombong itu adalah menolak al-haq dan menghina manusia. Kenapa ada orang yang berani menolak al-haq? Hawa nafsu. Disampaikan padanya dalil, disampaikan padanya hujjah, menolak dalam hati. Penolakan itu bisa jadi karena faktor yang akan datang nanti kita bicarakan. Taklid kepada salah seorang guru. Hati-hati. Dia sebagai talibul ilmi bisa memahami perkara. Tetapi karena yang menjadi problem adalah gurunya, maka dia tidak terima gurunya dikritik. Tidak bisa menerima gurunya mendapatkan apa nasihat atau teguran. Taklid dalam hatinya. Apa itu taklid? Ittiba'ul ghairi bila dalil. Mengikuti orang lain tanpa dalil. Taklid itulah yang menyeret dia menolak al-haq. Dia tetap memegangi gurunya. Kenapa guru itu dipegangi? Karena guru itu bahasa Jawanya digugu lan ditiru. Ini guru saya. Ini syekh saya. Atau ini adalah ustadku. Dipegangi rat-rat. Na'udzubillahi min dzalik. Al-kibru bisa menghampiri seorang di antara kita ketika hawa nafsu mendominasi. Atau sombong yang kedua, mencela, menghina, merendahkan orang. Ini juga bagian dari contoh hawa nafsu. Kalau sudah jatuh pada hal yang seperti ini, maka pasti akan terjadi perpecahan. Karena kau menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waspadalah wahai kaum muslimin dari al-hawa. Bagaimana solusinya? Solusinya besok pagi, Bang. Saya berikan faedah. Solusinya adalah ikhlaskan, murnikan niatanmu dalam mengikuti agama Allah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan, itu yang dipegangi. Walaupun engkau mungkin tidak cocok, jauhi hawa nafsumu. Mungkin gurumu menyelisihinya, tetap engkau tinggalkan gurumu. Ikhlaskan, murnikan pengikutanmu hanya kepada Rasul. Itu solusinya. Dan akan kita sampaikan pada kesempatan terakhir esok hari insyaallah. Jam berapa? Jam 9. Insyaallah lebih 15 menit. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faktor yang berikutnya Kita bawakan satu hadis riwayat Imam Ahmad. Atau ini ucapannya, bukan sabda Nabi tetapi ucapannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Qala inna akhwafu ma khafu alaikum ithnain tulul amal wattiba'ul hawa. Sesungguhnya yang paling aku takutkan diantara yang aku takutkan menimpa kalian ada dua. Tulul amal, panjangnya angan-angan dalam urusan duniawiyah, dan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Fama tulul amal fayansil akhirah. Adapun angan-angan yang panjang akan menyebabkan kau lupa dengan akhirat. Wa ittiba'ul hawa fayasuddukan al-haq. Adapun mengikuti hawa nafsu akan menghalangimu untuk mengikuti yang hak. Dan dengan itu berarti engkau menyelisihinya. Engkau telah jatuh pada sesat. Dan terjadi perpecahan dengan sebab itu. Di antara hadis tentang hal ini kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qila man hum ya Rasulullah, qila ma ana alaihi liyawm ashabi. Dalam sebuah riwayat, qila man kana ala mitli ma ana liyawm ashabi. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Kita terhenti di sini. Ini yang menjadi bahan pembahasan kita. Para ulama menyebutkan, Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Ithaful Qari, Ta'liqat ala Syari' Sunnah al-Barbahari, 73 golongan. Ini disebutkan ummati, umatku. Sebagian para ulama menyebutkan 72 yang sesat, semua dalam neraka kecuali satu, masuk padanya musyrikin kafirin. Sebagian ulama mengatakan 72 ini adalah muslimin, karena Nabi mengatakan umatku. Muslimin mereka terpecah menjadi 73, semua dalam neraka kecuali satu. Siapakah yang satu itu ya Rasul? Maka harus mengatakan ajaranku dan para sahabatku hari ini. Ada dalam sebuah riwayat, man kana, siapa saja orangnya yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku hari ini. Yang 72 itu siapa berarti? Muslimin tetapi menyelisihi Nabi dan para sahabat. 72 finnar. Siapakah mereka itu? Muslimin ahlu tauhid, bukan musyrikin. Mu'minin, bukan kafirin. Tetapi karena mereka menyelisihi Rasul dan para sahabatnya, dalam bidang apa? Dalam bidang al-bid'ah. Menyelisih Rasul, tidak sesuai dengan para sahabat. Memang dia bersyahadatain, dia sholat, dia memiliki rukun Islam, memiliki dasar-dasar rukun iman. Tetapi pada mereka bid'ah, maka mereka finnar. Bedanya kaum muslimin, kalau orang yang mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran, kekal abadi dalam neraka. Tetapi mereka yang 72 finar, mereka masuk dalam neraka sesuai dengan dosanya mereka masing-masing. Mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. In syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabahu. Jika Allah berkenan memaafkannya maka dimaafkan. Jika Allah berkenan mengazabnya maka diazab. Pembahasan kita adalah mengapa mereka diancam dengan nar? Karena mereka menyelisihi Rasul dan para sahabat. Dalam bab apakah itu? Dalam bab al-bid'ah. Kita tahu kaum muslimin disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah dan ulama yang lainnya, ahlun nar qisman. Penduduk neraka itu ada dua. Yang pertama penghuni neraka wahum ahluh. Mereka penghuninya memang selamanya. Yani mereka-mereka yang melakukan dosa yang mengekalkan dalam neraka. Syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Yang kedua, ahlun nar, penghuni neraka disiksa dalam neraka. Namun mereka bukan penghuninya yang kekal. Siapakah mereka di antaranya? 72 golongan tadi. Masuk neraka karena bid'ahnya. Dan kemudian diselamatkan dari neraka. Karena memang Nabi mengatakan, sayakhruju minan nar man kana fi qalbihi dzartun min iman, akan keluar dari neraka seorang yang memiliki keimanan walaupun satu biji sawi. Apakah kemudian di antara kita ada yang berpikir, enggak apa-apa jadi ahli bid'ah, masuk neraka dulu enggak apa-apa, nanti juga masuk surga. Bisa engkau cerita anak putu, neraka ge panas, bisa tahu nganah. La haula wala quwata illa billah. Neraka itu panas wahai kaum muslimin. Yang menjadi pembahasan kita bukan ininya. Ini bab tersendiri. Yang menjadi pembahasan kita, faktor terpecah menjadi 72. Yang menyebabkan mereka finnar adalah bid'ah. Yang menyebabkan terjadi perpecahan adalah al-bid'ah wal hawa. Hati-hati dari bid'ah wahai kaum muslimin. Itu memecah belah. Bisa difahami? Yang berikutnya, ya, jam berapa? Jam 37 lebihnya. 37. Masih ada waktu. Ya. 10 menit lagi, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya kita bawakan adalah mengikuti syaitan. Walaupun ini masuk pada pembahasan tadi, namun disendirikan dikarenakan di situ terdapat al-ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah syaitan itu musuh. Syaitan itu memiliki kesemangatan untuk menghancurkan persatuan. Disebutkan dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, إن الشيطان قد يئس يعبده المسلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش فيما بينكم. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh mereka-mereka di jazirah bahasa Arab ini. Akan tetapi syaitan memiliki semangat dalam memecah belah kalian. Tahrish memiliki semangat fi tafriq, untuk memecah belah kalian. Memecah belah itu sebabnya sangat banyak. Di antaranya adalah ditebarkannya kebencian oleh syaitan. Ditebarkannya su'udzon, buruk sangka. Dibikin saling tabahut, tadabur, saling mendzalimi tanpa terasa. Engkau sedang diadu domba oleh syaitan, dibisiki, dihasut. Kamu tahu enggak, ikhwan itu berbicara tentangmu begini, begini, begini. Apa ya? Oh iya. Naik darah dia, naik pitam. Wah, ikhwan ini berarti musuhku. Ikhwan itu artinya saudara. Kenapa engkau jadikan ini saudaraku, musuhku? Dua kalimat yang bertolak belakang. Innamal mu'minuna ikhwah. Hukum asal orang yang beriman itu bersaudara. Jangan kau jadikan dia sebagai musuhmu. Tapi kan begini-begini. Sebentar dulu. Kedepankan husnudzon. Engkau harus tathabut. Dan ini adalah sebagian dari pembahasan yang akan kita sampaikan besok. Agar jangan mudah dipecah oleh syaitan. Dibikin gap, grup demi grup. Dibikin benci. Padahal satu majelis ta'lim. Atau bahkan ya ini satu pondok. Dirusak persatuan itu. Ketahuilah syaitan dalam musuh. Termasuk dari jebakan syaitan dalam rangka memecah belah. Adalah apa? Perbuatan zalim yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Jathiyah. Ayat yang ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fama akhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka berselisih kecuali telah sampai pada mereka ilmu sebelumnya. Namun mereka mengikuti emosinya mereka, mengikuti gengsinya mereka, mengikuti hawa nafsunya mereka, mengikuti bisikan syaitan. Baghyan bainahum, kebencian dan permusuhan antar mereka. Wal'iyadzu billah. Kalau mendengar ada orang yang jatuh atau ada orang yang tertiba musibah, ada orang dia senang. Kenapa? Oh, dia musuhku. Dia bukan kelompokku. Dia memang salafi tapi saya tidak pernah tegur sapa. Wah, ini bahaya. Kenapa demikian? Saya pernah kelas sama dia. Saya dendam padanya, tidak akan pernah saya lupakan. Kamu sudah jadi syaitan. Kamu akan menyebabkan terjadi perpecahan berkelanjutan. Kamu orang yang menjadi bisikan syaitan dan menjadi syaitan di bangsa ins. Sehingga tidak pernah bisa disatukan. Terjadi syahna, permusuhan berkelanjutan. Wahakadha kaum muslimin. Wal'iyadhu billah. Sehingga mari kita kaum muslimin berhati-hati dalam kehidupan kita. Karena tidak jarang atau banyak terjadi gesekan-gesekan antara ikhwanuna. Kadangkala antar pengurus pondok pendapatnya tidak diterima dalam rapat, emosi. Atau dia tidak setuju dengan hasil rapat, dia berdiri sendiri. Atau dia berupaya membisiki orang untuk mengikuti pendapatnya dan melawan hasil dari jalsa yang ada. Apa yang terjadi? Perselisihan. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Jangan kalian bertanazu'. Tanazu' itu dari kalimat naza'a, saling mencabik, saling menarik, centrang perenang. Fatafshalu, kalian akan hancur. Wa tadhhabu rihukum, kalian akan lemah. Tetapi kadang kala syaitan berhasil menjadikanmu sebagai sebab terjadi perpecahan tanpa kau sadari. Wal'iyadu billah, akhirnya dakwah tidak berjalan dengan mulus. Selalu ada problem intern yang tidak bisa, seakan-akan problem ini tidak bisa diselesaikan karena ada yang berkepentingan di situ, ada yang memeliharanya. Kenapa? Fulan yang dia tidak mau terhinakan dengan mengikuti pendapat orang lain, dia harus diikuti pendapatnya. Fulan ini yang dia ingin selalu di atas memimpin, fulan ini tanpa terasa merobek persatuan di dalam pengurusan dakwah salafiyah ini. Syaitan la'atul alaih telah menghancurkan dakwah itu tanpa kita menyadarinya. Apa yang harus kita lakukan, wahai kaum muslimin? Apa yang harus kita lakukan? Al-Quran, dalam Al-Quran disebutkan kalau ada perselisihan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau ada masalah, kalau ada perbedaan, kalau ada problem, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Legowo hati ini. Legowo. Jangan sudah didudukan, sudah dibicarakan, sudah secara ilmiah disampaikan masalah yang ada. Ketika itu, iya. Ketika itu menangis, iya. Saya salah, minta maaf. Tetapi ketika di luar, syaitan membisiki, masa kamu kalah? Kamu kan senior. Kamu kan yang membuka dakwah. Masa kamu harus ikuti mereka yang muda-muda, yang baru pulang dari pondok, yang bau ingusan, yang bau kencur? Mana mungkin. Mulai dia emosi, di belakang dia bikin masalah lagi. Orang rampung-rampung, gak selesai-selesai. Karena apa? Dia mengikuti syaitan. Wal'iyadu billah, terjadi terus problem. Kadangkala tidak jarang terjadi di kalangan ummahat, suaminya sudah menyadari kalau dirinya salah, suaminya sudah dinasihati dan minta maaf. Telah terjadi gesekan gara-gara dirinya. Begitu dia pulang, istrinya tidak mendengarkan nasihat. Di pertemuan itu, ketika ustaz menyatukan, istrinya gak terima suaminya kalah. Suamiku KO. Saya gak terima. Ini gara-gara ini, gara-gara ini. Terus, bi, gimana bi? Wah, ya. Dikompori. Oh, suami dikompori sama istri. Orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat istri tidak? Yang paling dekat yang dirangkul kan istri. Yang lainnya kan jauh. Orang yang paling dekat. Oh, didengar. Oh, begitu, begitu. Oh, marah lagi. Menggerengeng lagi, menteng kelek, Pak. Pak seperti Arjuna lagi. Tidak mengabaikan nasihat para asatidah. Masalah kembali gara-gara wanita. Hadirin makan. Bagaimana solusinya? InsyaAllah pada pertemuan besok. Sekarangnya enggak mungkin lah. Ya kan? Sudah mau azan. Kaum muslimin, yang terakhir sebelum masuk isya adalah at-ta'assubu wa tahazzubu. Ta'assub, fanatik atau fanatisme, taklid dan membuat hizb, kelompok-kelompok. Apa itu mungkin terjadi? Mungkin. Misal karena apa? Faktor yayasan. Saya salafi gemba dengan yayasan ini. Ada ikhwan datang, kamu salafi mana? Ambon. Kamu bagian dari Ambon, bukan dari bagian kita. Apa bahasa sininya? Dong bukan bagian katong, begitu? Saya hanya ikut-ikutan saja. Datang orang salafi, tapi dia yayasannya apa? Yayasannya, bukan kita, beda. Ini namanya ta'assub. Padahal ahlu sunnah sama-sama mengikuti Al-Quran sunnah dengan pemahaman sahabat. Tetapi karena terjangkiti penyakit asabiyah. Apakah mungkin itu terjadi oleh kaum muslimin? Itu pernah terjadi, hampir terjadi di zaman sahabat. Ketika ada sebuah problem, seorang muhajirin kasa'a memukul seorang ansor. Kemudian orang ansor ini memanggil ya ansor. Ya muhajirin memanggil ya muhajirin. Saling menyerukan kelompoknya. Saling memanggil kelompoknya. Yang ansor memanggil ansor untuk membelanya dia. Menghadapi muhajirin. Ya muhajirin gak kalah. Ya muhajirin. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, da'u mahdi da'wa da'wa jahiliyah. Apa seruan ini? Ini seruan jahiliyah. Da'u, tinggalkan ini. Ini muntinah, bau busuk ini. Padahal yang satu ansor, yang satu muhajirin, tetapi ketika teksnya adalah asabiyah, saling pada kelompoknya, bukan lagi di atas sunnah, itu hati-hati. Itu juga sebab terjadinya perpecahan. Da'uh innahu mumtina, atau da'uha innaha mumtina, tinggalkan itu, busuk itu. Wahakadha kaum muslimin, dan waktunya sudah masuk isya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan esok hari kita akan sampaikan bagian yang berikutnya di jam dan waktu yang telah ditentukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.